keadaan umat Islam digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun banyak, tetapi banyak seperti buih ya, yang mana penulis mengatakan, Syekh Salim bin Ait al-Hilali mengatakan bahwa buih itu akan dibawa oleh banjir yang besar, akan ikut terbawa bersama arusnya. Begitulah umat Islam di zaman sekarang, atau umat Islam yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia umat Islam berjalan bersama arus umat-umat kafir. Apa saja yang dilakukan oleh orang kafir akan diikuti. Dalam artian sesuatu bahkan kadang-kadang yang tidak bermanfaat akan diikuti oleh umat Islam. Yang tidak bermanfaat dari orang-orang kafir akan diikuti oleh umat Islam. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, jangan sampai kabar seperti ini masuk ke dalam diri kita atau kita praktekkan, yaitu seorang muslim diharamkan untuk mengikuti setiap apa saja yang merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Dan ini agama, ini akidah seorang muslim, agar umat Islam tidak seperti buih. Dia bangga dengan Islamnya, bangga dengan akidahnya, menyembah hanya kepada Allah semata, bangga dengan ibadahnya, tidak malu-malu dengan beribadah kepada Allah meskipun di tengah orang-orang yang tidak beribadah, bangga dengan muamalahnya, hubungan sosial, bagaimana jual beli sesama muslim, bagaimana akad nikah sesama muslim, dia tidak malu melakukan itu. Bagaimana berhubungan dengan orang lain menurut agama Islam, dia tidak malu mengucapkan salam di tengah orang-orang yang mungkin tidak mengenal salam, dia tidak malu. Maka agar tidak menjadi gutha ka gutha isail, buih seperti buih-buihnya banjir, maka pada saat itu jangan mengikuti kebiasaan orang-orang kafir dalam hal apapun, bukan hanya dalam sekedar akidah, ibadah, ataupun baik itu juga muamalah atau tingkah laku, cara berpakaian, cara bicara, cara makan, minum. Ini cara duduk, berdiri, berjalan yang sudah diatur dalam agama Islam. Maka pada saat itu kita agar tidak menjadi buih-buih banjir yang mudah terbawa oleh arus. Kemana orang kafir sibuk, dia menyibukkan diri dengan itu. Tidak. Kemana orang kafir berjalan, dia mengikuti kebiasaan orang kafir. Tidak. Umat Islam mempunyai karakteristik tersendiri. Dia mempunyai ajaran tersendiri, tidak ikut-ikutan dengan kebiasaan orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, kata penulis rahimahullahu taala di nomor B, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan umat Islam sebagai umat yang penuh, yang banyak tetapi buih seperti buih banjir, bahwa arus banjir tersebut akan membawa buih yang tidak berguna bagi manusia. Buih yang tidak berguna bagi manusia, nah ini pelajaran penting. Ketahuilah bahwasanya yang tidak berguna bagi manusia akan hilang di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan, wa amma ma yamkuthu wa amma ma yanfa'un fin-nas fayamkuthu fil-ard." Artinya, adapun zabad, yaitu buih, dia yang tidak bermanfaat akan hilang di atas muka bumi. Adapun yang bermanfaat untuk manusia, fayam kusufil arq, kadzalika yadhribullahu al-amsal, maka dia akan tetap di atas muka bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Apabila amalan tersebut memang bermanfaat ikhlas karena Allah, diambil akhirnya manfaat oleh manusia, maka itu yang akan kekal abadi di dunia. Itu yang akan tetap ada. Lihat saja Bapak Ibu Saudara-saudari, barang-barang yang tidak manfaat di dunia, dia akan sedikit dan cepat hancur. Misalkan, kalau kita perhatikan babi. Babi diharamkan dalam agama Islam, bahkan bukan hanya diharamkan dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan dalam ajaran Yahudi dan Nasrani. Dan babi ketika melahirkan lebih banyak dibandingkan sapi. Tetapi yang tersebar di tengah masyarakat manusia adalah daging sapi. Karena berdasarkan ayat tadi, yang bermanfaat untuk manusia itu yang akan tetap. Yang bermanfaat untuk manusia itu yang akan tetap di bumi. Adapun az-zabat, buih yang tidak ada manfaatnya, maka dia hanya akan hilang di atas muka bumi. Nah, begitulah semestinya seorang muslim. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling baik adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia. Yang paling bermanfaat untuk manusia. Maka jadilah manusia-manusia yang bermanfaat untuk orang lain dalam kapasitas bagaimanapun kita sebagai seorang muslim. Dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan kelakuan kita, walau dengan ucapan kita, walau dengan pandangan mata kita. Bukan pandangan mata yang sinis, bukan pandangan mata yang meremehkan. Semestinya seperti itu. Seorang muslim senantiasa dimanapun dia berada, bermanfaat dan mendatangkan berkah untuk manusia yang lain. Bukan hanya sekedar muslim, manusia yang lain. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullahu taala mengatakan, hafizahullahu taala di sini mengatakan bahwasanya yang itu yang kedua tadi. Bahwasanya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan umat Islam itu sebagai buih, banyak tetapi tidak ada gunanya. Buih digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tidak mendatangkan kegunaan ataupun manfaat untuk manusia. Maka kita jangan seperti ini. Ini celaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah muslim yang senantiasa bermanfaat untuk orang lain. Dan menjadi seorang muslim bermanfaat untuk orang lain lebih baik dibandingkan dia sebagai ahli ibadah. Lebih baik dibandingkan dia sebagai ahli ibadah yang manfaatnya untuk dirinya sendiri saja. Tidak. Harus menjadi seorang muslim yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, penulis rahim hafizahullah taala mengatakan, buih-buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berharga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan mengganti orang yang berpaling dan meneguhkan kekuasaan bagi orang yang bermanfaat bagi manusia di permukaan bumi. Kalau kita perhatikan buih, ketika dia ada buih, maka buih tersebut cepat sekali hilangnya. Begitulah seperti yang saya sebutkan tadi, yang tidak bermanfaat akan hilang. Yang tidak bermanfaat untuk manusia tidak akan dipakai oleh manusia. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadilah manusia-manusia yang bermanfaat, yang senantiasa akan berguna bagi masyarakat, bagi umat Islam yang di rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, penulis hafizahullahu taala berkata, buih yang terbawa arus banjir adalah campuran dari kotoran-kotoran tanah dan sampah-sampah. Demikian juga pemikiran-pemikiran banyak kaum muslim sekarang adalah kumpulan dari sampah filsafat, sisa-sisa endapan kotor peradaban dan kemajuan. Penulis hafizahullah ingin menggambarkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyatakan umat Islam sebagai buih, berarti umat Islam itu adalah buih yang di dalam buih tersebut terdapat kotoran-kotoran tanah. Termasuk kesalahan sebagian umat Islam sekarang adalah ajaran Islamnya tidak dipelajari, malah mengadopsi dari ajaran orang-orang kafir. Ini kekeliruan yang sangat dari sebagian kaum muslim. Ajaran yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah tidak dipelajari, tetapi mengadopsi ajaran-ajaran filsafat Yunani, ajaran filsafat-filsafat yang tidak bermanfaat untuk kaum muslim. Yang seorang muslim jika bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah sudah cukup dari filsafat-filsafat tersebut. Ini yang menjadikan umat Islam akhirnya menjadi lemah, bagaikan buih. Kenapa? Karena ajaran orang lain dipakai. Sedangkan ajaran Islam tidak dipelajari, tidak diamalkan, tidak didalami. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sering saya ucapkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Beliau mengatakan, nahnu qaumun azzanallah bil Islam. Kita adalah suatu kaum yang dimuliakan dengan Islam. Maka famahma bataghaina adzallana Allah. Kapan Islam tersebut? Kapan kita mencari kejayaan selain dengan cara Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita. Dan itu pasti. Yang mencari kemuliaan dengan selain Islam tidak akan pernah dapat. Maka banggalah menjadi seorang muslim, jangan sampai kita memakai pikiran-pikiran ataupun hasil-hasil dari orang-orang yang mengambil pemikirannya dari bukan dari agama Islam, bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya umat Islam tidak menjadi umat yang lemah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, penulis mengatakan, bui yang dibawa banjir tidak tahu kemana akhir pemberhentian yang diinginkan. Laksana orang yang menggali kuburnya hanya dengan kuku-kukunya. Demikian juga umat Islam tidak mengerti campuran apa yang disajikan oleh musuh untuk mereka. Ditambah lagi mereka selalu ikut saja suara setiap orang dan selalu cenderung mengikuti kemana saja arah tiupan angin tersebut. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, maksud penulis mengatakan ini, ketika Rasulullah SAW menggambarkan umat Islam yang lemah dengan bui, yaitu bahwasanya umat Islam akan terombang-ambing. Dia tidak tahu mana yang merupakan ajaran kuat dia, pemikiran dasar dia. Dan pelajarannya, kita jangan seperti itu. Ada sesuatu yang menarik, kita ikut ke sana. Ada sesuatu yang heboh, kita ikut di sana. Tidak. Ya, pelajarannya adalah seorang muslim itu bagaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslim kanakhlah. Seorang muslim itu bagaikan pohon kurma yang sangat kokoh, tidak terombang-ambing dengan angin. Tidak ada pohon kurma yang dia tidak kokoh. Begitulah seorang muslim dengan akidahnya. Di zaman kapanpun, dimanapun kita berada, seorang muslim tetap dengan akidahnya, dengan ibadahnya, dengan muamalahnya yang khas Islam, dengan tingkah lakunya yang khas Islam, dimanapun dia berada. Agar kita tidak lemah, agar tidak seperti buih yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian, kalau sudah kita pahami itu, maka kita masuk kepada keadaan sembilan, yang kesembilan yang disebutkan oleh penulis. Kenapa Islam lemah? Salah satu penyebabnya adalah terlalu besar condongnya kepada dunia. Kenapa umat Islam lemah? Islam tidak akan pernah lemah. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam pasti di atas dan tidak ada yang menandinginya. Sekarang permasalahannya adalah pada oknum muslimnya. Kenapa umat muslim lemah? Tidak bisa melawan orang-orang kafir, tidak seperti di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat berkuasa. Salah satu penyebabnya adalah terlalu condong kepada dunia. Yang menjadi akbar hammi, yang menjadi cita-cita terbesar dia adalah perkara dunia. Bagaimana saya berlomba-lomba dalam perkara dunia? Itu yang menjadikan umat Islam lemah. Coba perhatikan hadis yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, halaman 9. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza futihat alaikum Faris war Rum, ayyu qaumin antum?" Jika telah ditaklukkan untuk kalian negara Persia dan Romawi, kaum Yahudi dan Nasrani kalah. Dan itu terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, zaman Umar bin Khattab, negara Persia dan Romawi. Makanya di zaman Umar bin Khattab, negara Persia kalah. Negara Romawi ditaklukkan Umar bin Khattab. Akan menjadi orang-orang seperti apakah kalian? Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, "Naqulu kama amarna Allah." Kata Abdurrahman bin Auf, "Kami melakukan apa yang Allah perintahkan." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, "Awa ghayra dzalik tanafasu tatanafasuna thumma tatahasaduna thumma tatadabaruna thumma tatabaghaduna aw nahwa dzalik." ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kalian tidak seperti itu. Kan? Abdurrahman bin Auf menjawab, wahai Rasulullah, kalau kita bisa menaklukkan Persia dan Romawi, kita akan tetap menjadi hamba Allah. Maka kata Rasulullah, mungkin kalian tidak seperti itu. Kenapa Pak disebutkan Persia Romawi? Persia Romawi itu terkenal dengan kekayaannya. Artinya kalau ditaklukkan pasti umat Islam kaya. Nah, kalau kalian kaya, ini maksud Rasulullah SAW, apa yang akan terjadi pada diri kalian? Maka Pak, mungkin pembicaraan ini terlalu besar kita mengenai tentang umat Islam. Kita lebih perkecilkan kepada diri kita. Kalau kita diberikan keluasan rezeki, bagaimana kehidupan kita? Kalau seandainya kita diberikan keluas kelapangan harta, bagaimana kehidupan kita? Maka sebagian orang mengatakan, oh kita akan taat kepada Allah. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, tidak demikian. Apa yang terjadi? Tatanafasuna. Artinya, kalian akan berlomba-lomba. Kalau sudah berlomba-lomba dalam dunia, apa yang terjadi? Thumma tatahasaduna. Kemudian kalian akan saling iri dengki. Kemudian thumma tatadabarun. Kalau sudah saling iri dengki, kemudian kalian saling akan membenci. Thumma tatabaghadun. Kemudian kalian saling akan bermusuhan. Ini yang terjadi pada manusia. Ini yang menyebabkan umat Islam lemah, terlalu perhatian kepada dunianya, kepada harta, perhiasan, akhirnya berlomba-lomba hanya pada itu, bukan berlomba-lomba pada hal yang lebih bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, biar lebih mengena, konsep berpikir seorang muslim itu adalah tidak seperti berpikirnya orang-orang kafir. Konsep berpikir seorang muslim ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika seorang dari kaum Ansar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang beriman mana yang paling berakal, paling cerdas? Lihat ini, apakah yang IQ-nya setinggi 100 sekian? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang beriman yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, aktsaruhum lil mauti dzikra, wa ahsanahum lima ba'dahu isti'dadan, ulaikal aqyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Ini konsep berpikir hidup seorang muslim. Dan ini mengobati pemikiran orang-orang yang senantiasa sedikit-dikit semuanya karena dunia. Saya berhubungan dengan si fulan karena saya dapat kebaikan dunia. Saya bisa menjadi teman baik si fulan karena dapat kebaikan dunia. Maka jangan. Jangan dijadikan itu sebagai akbar hammina, sebagai cita-cita kita yang paling besar. Kenapa? Karena konsep hidup seorang muslim bukan dunia. Cara berpikir seorang muslim adalah orang yang paling baik adalah orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Berpikirnya seorang muslim, bagaimana saya hidup bahagia setelah mati. Itu cara berpikir seorang muslim. Adapun orang kafir, coba perhatikan ayat-ayat berikut. Surat Al-An'am ayat 29. Waqalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan, orang-orang kafir mengatakan, hidup kita cuma kehidupan dunia, setelah itu kita tidak akan dibangkitkan. Mereka enggak percaya adanya kiamat, adanya hari kebangkitan. Ini konsep hidup berpikir orang-orang kafir yang sangat disayangkan sekali diserap oleh sebagian kaum muslim. Makanya takut untuk bersedekah, takut untuk beramal, takut untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia mengira bahwasanya kehidupan cuma dunia dan tidak ada hari kebangkitan. Enggak. kita sebagai seorang muslim yang berpikiran hanya bagaimana kita selamat di akhirat. Dunia adalah bekal untuk bisa selamat di akhirat. Itu konsep berpikir seorang muslim. Ya. Dan ini mengobati penyakit ini. Kata Rasulullah SAW, summa tatanafasun. Kalian akan berlomba-lomba. Kalau sudah jadi perlombaan tentang dunia, adanya cuma iri. Si fulan punya mobil, mereknya ini. Saya harus punya mobil, mereknya itu. Si fulan punya rumah sekian besarnya. Saya punya harus punya rumah sekian besarnya. Akan saling hasad, pasti. Ya, yang berlomba-lomba dalam perkara dunia, pasti hasad. Kemudian, summa tatadabarun. Kalau sudah hasad, apa yang terjadi? Saling benci, saling marah memarahi. Ini yang menjadikan umat Islam lemah. Dan ini sebab yang kesembilan. Ini keadaan manusia. Terlalu fokus terhadap perkara dunia. Tidak pernah mikir, saya di akhirat nanti hidupnya gimana? Kalau mati, saya nanti bagaimana? Bisakah mengucapkan la ilaha illallah? Yang ada dalam pikiran dia cuma dunia, bagaimana saya dapat harta, bagaimana saya dapat mengumpulkan sebanyak-banyaknya, bagaimana? Ya. Ini yang membuat seseorang akhirnya lemah. Lemah dalam pendiriannya, lemah dalam akidahnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-10, halaman ke-10. Perhatikan baik-baik. Penulis rahimah hafizahullah taala mengatakan nomor 10, umat-umat kafir tidak akan mampu menghancurkan umat Islam seluruhnya walaupun orang-orang di seluruh penjuru dunia berkoalisi untuk itu. Dan kenyataannya mereka telah berkoalisi sebagaimana telah disebutkan dengan jelas dalam hadis Sauban. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha zawaliyal arda faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zuya li minha wa u'titul kanzainil ahmar wal abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin 'amah wa alla yusallit 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya muhammad inni qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu wa inni a'taytuka li ummatik alla uhlikahum bisanatin 'amah wa alla usallit 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim yastabihu baydatahum walau ijtama 'alaihim min man bin aqtariha aw qala man bayna aqtariha hatta yakuna ba'dhuhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'dhuhum ba'dha. Perhatikan baik-baik hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikan dunia menyatu hingga terlihat olehku. Ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melihat keseluruhan dunia. Ini mukjizat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku dapat melihat dunia bagian timur hingga bagian barat. Ini mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang keadaan yang akan datang dari umatnya. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai luasnya dunia yang diperlihatkan kepadaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melihat dari timur ke barat, dari barat ke timur, maka kata Rasulullah, umatku kekuasaannya akan mencapai itu semua. Ya, mencapai itu semua, dan itu terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan aku akan diberi dua gudang harta, yaitu gudang emas dan gudang perak. Lalu aku memohon kepada Rabbku untuk umatku agar dia tidak menghancurkannya dengan kelaparan yang bersifat menyeluruh. Kemudian Rasulullah memberitahukan bahwa nanti umat Islam akan kaya raya, diberikan emas dan perak. Kemudian Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa beliau berdoa kepada Allah. Salah satu doanya yaitu agar umatnya tidak dihancurkan oleh Allah dengan kelaparan yang menyeluruh. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah. Jadi tidak ada umat Islam secara menyeluruh kelaparan. Mungkin ada di beberapa daerah yang kelaparan, tapi umat Islam secara menyeluruh tidak ada yang kelaparan. Dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan atau doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua, agar Allah tidak menjadikan musuh berkuasa atas umatku selain diri mereka sendiri. Perhatikan baik-baik. Doa yang kedua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak ada yang bisa menguasai umat Islam, dan ini janji Rasulullah. Tidak ada yang bisa menguasai umat Islam. Seberat apapun yang dihadapi oleh orang-orang Palestina, oleh orang-orang Suria, maka janji Rasulullah, beliau berdoa kepada Allah, tidak ada yang menguasai umat Islam secara menyeluruh. Dan ini juga yang menjadi pelajaran bagi kita. Ketika orang-orang Rafidhah Syiah di Indonesia ini sudah mulai kemana-mana, maka jangan takut. Jangan kita menjadi lemah. Kenapa? Rasulullah SAW telah berdoa bahwasanya tidak ada yang bisa menguasai umat Islam kecuali musuh-musuh yang ada di dalam umat Islam itu sendiri. Orang-orang munafik dari kaum muslim. Ini doa yang kedua dari Rasulullah SAW. Doa yang ketiga, nah, itu dua doa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku jika telah memutuskan satu ketetapan, maka tidak akan dapat ditolak. Ini Pak, akidah seorang muslim yang berkenaan dengan takdir. Seorang muslim meyakini jika Allah mengatakan kun fayakun. Akidah beriman kepada takdir ini membuat kita kokoh, tegar, sabar, kuat dalam menghadapi apapun problematika kehidupan. Terjadi penyakit, kalau memang takdirnya, ya berarti selesai, itu takdirnya. Terjadi kemiskinan, kalau memang sudah ditakdirkan, maka itu tidak akan pernah meleset. Makanya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang tambah tegar, kuat, kokoh, tidak pernah putus asa, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku jika telah memutuskan satu ketetapan, maka tidak dapat ditolak. Begitulah semestinya seorang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya Allah berfirman, dan aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan menghancurkan umatmu dengan kelaparan. Berarti dikabulkan oleh Allah. Tidak ada umat Islam secara menyeluruh kelaparan. Maka jangan takut akan hal ini. Yang kedua, yang bersifat menyeluruh dan tidak akan menjadikan musuh berkuasa atas umatmu selain dari diri mereka sendiri hingga menghancurkan seluruh jamaah. Walaupun musuh di seluruh penjuru dunia bersatu padu, sampai sebagian umatmu membunuh sebagian lainnya dan saling menjadikan rampasan perang. Yang kedua, tidak ada umat kafir seluruhnya meskipun mereka bersatu padu bisa menguasai umat Islam, gak bisa. Yang bisa caranya bagaimana? Musuhnya dari dalam, orang-orang munafik, orang-orang yang karena gemilau dunia akhirnya mengkhianati umat Islam yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari, saya termasuk orang yang tidak suka kajian yang mendengar kajian yang tidak bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buku ini terlihat mungkin terlalu besar pemikirannya, tapi ingatlah, ini adalah sebagai mukaddimah dari yang akan kita sebutkan. Kenapa kita dalam beragama memilih cara beragamanya orang-orang salafus saleh. Jadi mungkin dari tadi pembicaranya tentang perkara-perkara dunia, seakan-akan saya presiden, pemimpin dunia, berbicara tentang umat Islam begitu. Ini kadang-kadang kajian-kajian yang seperti ini saya tidak terlalu suka. Cuma ini sebagai mukaddimah bahwasanya umat Islam salah satu penyebab dia lemah, seorang muslim, salah satu penyebab dia lemah adalah karena dia terlalu condong kepada dunia. Ya, sebelum saya lanjutkan silahkan azan dulu. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat di halaman ke-11 penulis menyebutkan keadaan umat Islam yang kedua setelah mereka lemah. Ini yang menyebabkan mereka akhirnya bisa dikuasai oleh orang-orang kafir. Keadaan yang kedua yaitu keadaan yang disebut dengan dakhn. Dakhn itu adalah campuran. Ini yang menyebabkan umat Islam lemah. Jadi yang pertama, umat Islam lemah karena beberapa sebab. Nah, umat Islam bisa dikuasai oleh orang-orang kafir karena dakhn. Dakhn itu campuran. Untuk lebih jelas kita baca hadis berikut. Kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Sedangkan wa kuntu as'aluhu anish syarr makhafata an yudrikani. Sekali lagi saya ulangi, Pak. Di awal buku ini kita membicarakan kabar dari Rasulullah umat Islam itu akan seperti buih yang lemah, tidak ada harganya. Kemudian tadi sudah kita bahas bahwa keadaan pertama umat Islam itu seperti orang-orang yang mau makan sebuah makanan. Nah, umat Islam itu seperti dimakan oleh orang-orang kafir. Diserbu dari segala macam penjuru. Nah, sebab yang pertama ini sebabnya adalah karena mereka itu lemah. Keadaan yang kedua, kenapa mereka bisa dikuasai oleh orang-orang kafir? Karena mereka itu mempunyai sifat dakhon. Dakhon itu adalah percampuran. Apa maksudnya? Umat Islam bisa dikuasai oleh orang-orang kafir gara-gara ajaran mereka sudah tidak murni. Ya, terjadi percampuran. Yang bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam diamalkan. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, untuk itu kita baca hadis ini. Coba perhatikan Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ini beliau adalah sekretaris pribadinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair." Orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. "Wa kuntu as'aluhu anish syarr makhafata an yudrikani." Sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena takut jangan-jangan menimpaku. "Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa syarr faja'ana Allah bihadzal khair fahal ba'da hadzal khairi min syarr." Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, kami dahulu berada di zaman jahiliyah dan keburukan. Sebelum datang Islam, para sahabat berada di masa jahiliyah dan keburukan yang begitu sangat, baik keburukan akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Benar-benar buruk. Lalu Allah memberikan kami kebaikan ini, yaitu dengan adanya engkau membawa agama Islam ini kebaikan. Kemudian beliau bertanya, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lagi? Artinya, setelah kita merasakan Islam ini, apakah nanti Allah menakdirkan ada keburukan lagi, menghilangkan Islam ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, iya. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, wahal ba'da dzalika syarr min khair? Aku bertanya lagi, dan apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Jadi datang asalnya buruk, datang Islam jadi baik. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan ada keburukan lagi. Nah, setelah keburukan ini ada kebaikan lagi tidak? Paham, Pak, hadisnya? asalnya buruk di masa jahiliyah, buruk akidahnya, buruk ibadahnya, buruk tingkah lakunya, buruk muamalahnya, buruk, kemudian datang Islam menjadi apa? Baik. Kemudian setelah itu apa? Kata Rasulullah SAW, buruk lagi. Nah, setelah keburukan ini, apakah ada kebaikan lagi? Maka Rasulullah SAW menjawab, iya. Naam wa fihi dakhunun. Iya, namun di dalamnya ada kabut, ada samar-samar. Bu, kebaikannya tidak secerah dahulu. Kebaikan yang ada setelah keburukan yang kedua ini tidak secerah dahulu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bertanya lagi, "Wa ma dakhunuhu?" Apa kabut nya tersebut, apa kebaikan yang penuh dengan kabut itu? Kebaikan tapi samar-samar, tidak terlalu jelas kebaikannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkih. Ada, yaitu kata beliau, adanya suatu kaum yang mengikuti sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku. Nah, ini namanya kabut. Orang-orang yang beramal selain dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang mengerjakan sunnah tetapi bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kamu dapat mengetahui mereka dan kamu akan mengingkari mereka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi oleh Hudzaifah, "Fahal ba'da hadzal khair min syarr?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adakah, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan lagi? Jadi setelah kebaikan yang penuh dengan kabut tadi ada keburukan lagi enggak? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iya, na'am. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha." Ya, adanya para dai, para orang pendakwah yang mengajak ke pintu-pintu neraka jahannam. Barang siapa yang menerima ajakan mereka, niscaya mereka akan menjerumuskan ke dalam neraka jahannam. Nah, ini kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada orang-orang yang berbicara tentang agama bukan malah ngajak ke dalam surganya Allah, akan tetapi malah ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang ilmu agama tetapi mengajak ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman berkata lagi, "Qultu ya Rasulullah sifhum lana." Wahai Rasulullah, beritahukanlah sifat-sifat mereka kepada kami. Siapa itu? Para pendakwah yang mengajak kepada neraka jahannam. Rasulullah SAW menjawab, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Wahai Rasulullah, beritahukanlah kami sifat-sifat mereka. Beliau menjawab, "Mereka dari kaum kita," yaitu umat Islam, "berbicara dengan bahasa kita," bisa bahasa Arab. Ya. "Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik?" Lalu Hudzaifah bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang Anda perintahkan kepadaku bila aku menemui mereka, menemui orang-orang tersebut?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum." Artinya, berpegang teguhlah kepada jamaah kaum muslim dan imamnya. "Qultu fa illam yakun lahum jama'ah wala imam?" Lalu beliau berkata lagi, "Bagaimana jika tidak ada jamaah kesatuan kaum muslim dan juga tidak ada imam yang patut dicontoh, patut diikuti?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta adla bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik." Hindarilah semua kelompok-kelompok itu walaupun dengan menggigit pohon-pohon hingga kematian menjemputmu dalam keadaan seperti itu. Artinya Pak, kalau sudah terjadi kegentingan di tengah kaum muslim, maka pada saat itu hindari semuanya. tetap dalam kesatuan kaum muslim, jangan masuk kelompok sana, jangan masuk kelompok sini. Ya, tetap dengan kesatuan kaum muslim yang mempunyai imam yang tetap. Kalau tidak ada imam, maka berlepas diri dari semua kelompok-kelompok itu. Itu yang akan terjadi nanti di tengah kaum muslim. Semuanya ngaku paling benar, semuanya ngaku paling benar, semuanya aku paling benar. Maka kita bingung mau ikut yang mana? Tinggalkan semua kelompok tersebut. Meskipun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menggigit pohon-pohon itu hingga kematian menjemputmu dalam keadaan seperti itu. Jangan sampai kita tergoda untuk memecah belah kaum muslim. Nah, ini para ikhwah sekalian, yang menjadi pemikiran kita dalam hadis ini adalah bahwa keadaan umat Islam yang kedua, yaitu mereka penuh dengan kabut, samar-samar. Sebabnya kenapa? Beribadah tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi inti pembicaraan sebenarnya. Yaitu beribadah tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah yang nantinya disebut dengan perkara apa? Bid'ah. Itu yang membuat kaum muslim lemah. Itu yang membuat kaum muslim bisa dikuasai oleh orang-orang kafir, seakan seperti orang-orang yang mau memakan makanan secara bersama-sama, disantap habis-habisan karena perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Dan seperti yang saya bilang, ini adalah mukaddimah untuk sebuah pembahasan. Pembahasan kita, saya jujur ketika mengambil buku ini sebagai kajian rutin, ya, ini penuh dengan pertimbangan dan juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan buku ini cocok. Karena di depannya sampai nanti halaman ke 39 baru buku ini berbicara tentang yang kita inginkan. Jadi mulai halaman 0 sampai 38 itu semua mukaddimah akan pembahasan yang paling penting, yaitu pembahasan kita sebenarnya pada buku ini, Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Umat Islam dikuasai oleh orang kafir. Umat Islam lemah. Umat Islam tidak bisa bergerak apa-apa. Salah satu penyebabnya tadi, ya, karena beramal yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pemikiran dasarnya adalah, makanya setelah nanti insyaallah ta'ala pada pertemuan saya yang akan datang, kita langsung kepada halaman 39, yaitu kenapa dan atau bagaimana kita bisa mengembalikan kejayaan umat Islam. Tidak ada cara lain kecuali dengan mencontoh orang-orang yang pernah jaya. Itulah para salafus saleh. Itu salah satu sebab. Sebab yang kedua, di tengah-tengah umat Islam terjadi perselisihan. Orang memahami Al-Quran dengan pemahaman ini, orang memahami hadis dengan pemahaman ini, sedangkan yang lain memahaminya dengan pemahaman yang lain. Yang lain juga memahaminya hadis dengan pemahaman yang lain. Akhirnya terjadi pertikaian di tengah kaum muslim. Cara yang paling jitu untuk menghentikan pertikaian tersebut adalah dengan kembali kepada pemahaman siapa? Para salafus saleh. Itu tujuan dari kajian ini sebenarnya. Sambil mengenalkan kepada kaum muslim apa itu manhaj salaf, cara beragamanya orang-orang salaf, yaitu dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada pertanyaan. Di luar kajian, di luar tema juga tidak mengapa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tadi ada hadis dari Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa pertama umat Islam tidak akan mati kelaparan walau musim kemarau sepanjang tahun. Yang kedua, umat Islam tidak akan hancur luluh atau dikuasai oleh orang kafir walaupun diserang dari segala penjuru dunia. Tapi ada satu doa Rasulullah yang tidak dikabulkan, Ustaz, yaitu tidak bisanya bersatu umat Islam atau saling bermusuhan. Mohon Ustaz jelaskan kenapa Allah tidak mengabulkan doa Rasulullah demikian. Iya, di dalam doa yang tadi bahwasanya Rasulullah SAW ada doa yang beliau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala itulah ujian bagi umat Nabi Muhammad SAW, bahwa musuh-musuh umat Islam berasal dari dalam diri mereka, dari orang-orang munafik, orang-orang yang fobia terhadap Islam. Dan itu hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa umat Islam akan sulit untuk bersatu disebabkan karena jauhnya sebagian dari mereka dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan itu ujian bagi umat Islam. Wallahu a'lam. Apakah boleh kita mempelajari filsafat umum dengan mempelajari dan tahu pandangan mereka, namun kalau tidak menggunakan teori tersebut? Dan namun kita tidak menggunakan teori tersebut. Dan bolehkah kita berfilsafat atau belajar filsafat namun sesuai dengan pandangan para tokoh filsuf muslim? Karena di tempat kuliah ada mata kuliah wajib filsafat, filsafat umum dan filsafat Islam. Maka jawabannya haram semuanya. Titik. La khaira. Filsafat tidak ada kebaikan sama sekali. Terima kasih Ustaz. Mengenai orang yang beriman, yang cerdas dan dalam mempersiapkan setelah kematiannya tadi Ustaz, tolong jelaskan persiapannya setelah kematian. Terima kasih. Ya, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Seorang beriman yang paling cerdas, kata Rasulullah SAW, yaitu aktsaruhum lil maut dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah untuk hidup setelah kematian. Maka yang dimaksud Rasulullah SAW di sini adalah kita sebagai seorang muslim meyakini ada kehidupan setelah mati. Dari mulai alam barzakh, di alam barzakh itu nanti ada fitnatul qabr, ada pertanyaan kubur. Nah, itu yang dipersiapkan. Sanggupkah kita untuk menjawab dengan jawaban yang benar? Kemudian nanti ada siksa nikmat kubur, siksa atau nikmat kubur. Nah, itu yang dipersiapkan. Apakah kita sanggup untuk apakah yang kita dapatkan? Apakah siksanya ataukah nikmatnya? Itu yang kita persiapkan. Apa saja yang menghasilkan siksa-siksa kubur, kita jauhi. Apa saja yang mendatangkan nikmat-nikmat kubur, kita kerjakan. Itu yang kita kerjakan. Kemudian nanti setelah itu ada kebangkitan, hari kebangkitan. Nah, bagaimana kita menghadapi hari kebangkitan? Hari kebangkitan bagi seorang muslim itu adalah sebuah keyakinan yang tidak bisa tidak harus dia meyakini. Dan ada seseorang dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Nah, itu yang kita siapkan. Nah, itu maksud dari hadis Rasulullah SAW, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Nah, nanti ada padang mahsyar. Di padang mahsyar Bagaimana persiapan kita di padang mahsyar? Ada orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar di bawah naungan, ada yang tidak. Nah, ini persiapan kita bagaimana bisa nanti mendapatkan kenyamanan di padang mahsyar. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persiapan setelah kehidupan. Wallahu alam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi kan, hadis dari keburukan datang kebaikan, terus kebaikan terus sampai berganti-ganti. Kemudian yang kedua, umat Islam kan lemah karena cinta dunia. Iya. Untuk menanggulanginya kan itu ada apa namanya, kita kembali kepada sesuai ajaran Rasulullah. Dan kemudian yang kedua, kembali ke manhaj ya. Yang saya tanyakan ini, bagaimana kita sekarang ini menghadapi realitas sekarang ini. Yang saya maksud itu, kalau ini kan secara umum ya, kelihatannya itu kembalinya itu, yang kita maksud ini kan kembali ke petunjuk Rasulullah. Sedangkan kita sekarang ini keadaannya kan yang sesuai sunnah itu sangat sedikit sekali sekitar kita. Gimana yang realitas yang nyata, saya maksud itu. Iya. Kalau yang saya pahami dari pertanyaan Bapak adalah bagaimana kita bisa kembali ke ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat sedikit. Maka di dalam Al-Qur'an sering sekali disebutkan sedikit itu dipuji oleh Allah. Allah berfirman, wa qalilun mahum. Artinya hanya sedikit dari mereka yang beriman. Kemudian Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasyakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Jadi kebenaran itu bukan diukur dengan banyaknya. Nah, orang ingin menggapai umat yang benar-benar mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara maksimal, yang dipahami oleh para salafus saleh, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Bukan mencari bagaimana sebanyak-banyaknya orang agar beriman dan mengerjakan sunnah agama Islam ini secara maksimal. Tidak. Kita cuma bisa menyampaikan, adapun nilai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting dalam diri kita adalah bagaimana kita bisa beragama dengan baik dan benar. Wallahu a'lam. Ustaz, dari mana kita mulainya Ustaz untuk kembali ke jalan yang disebutkan Ustaz tadi? Iya. Bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan yang paling mendasar dari seorang muslim yang ingin kembali ke dalam agama Allah. Maka jawabannya sangat mudah, yaitu yang pertama, perbaiki akidah kita. Akidah kita yang kita perbaiki, karena akidah modal dasar seluruh amal ibadah diterima oleh Allah. Perbaiki akidah kita agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Jadi sebenarnya konsep beragama yang ini kitab mengajari kita bagaimana konsep beragama yang benar. Itu saja. Ya, tujuan dari kajian ini, dari panjang nanti membaca buku ini, sebenarnya adalah kenapa saya mengambil konsep beragama itu gayanya hidup para sahabat, agamanya para sahabat. Nah, itu yang akan kita bahas. Karena para sahabat dipuji oleh Allah, karena para sahabat orang-orang mulia, para sahabat diridhai oleh Allah. Nah, kapan kita bagaimana kita mulai ingin kembali kepada Allah, beragama yang benar, maka perbaiki akidah. Baru setelah itu kita memulai perbaiki tata cara ibadah-ibadah praktik kita. Dari mulai sholat berkaitan dengan wudu, mandi, tayamum. Kemudian setelah itu baru puasa. Terus seperti itu. Tapi harus dibarengi dengan akidah yang benar. Akidah yang benar disinilah yang kita akan gali bagaimana akidah seorang muslim terhadap Allah, terhadap sifat-sifat Allah, terhadap rububiyah Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. akidah yang benar yang berkaitan dengan kerasulan, akidah yang benar yang berkaitan dengan kena ke kitab suci, yang berkaitan dengan hari kiamat, qada dan qadar. Jadi perbaiki akidahnya dulu, baru setelah itu kita memperbaiki ibadah praktik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya Ustaz. Pertanyaan dari SMS. Mohon maaf Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ISXX termasuk kelompok yang mengikuti para salafus saleh? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan tentang Islamic State. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menjawab pertanyaan ini kecuali para ulama. Dan oleh karenanya saya hanya bisa mengatakan bahwa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya ditimbang dengan pengklaiman saja. Saya mengklaim ini adalah ajaran Islam, ini adalah negara Islam. Tidak. Tetapi apakah perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk saat sekarang saya hanya bisa menjawab seperti itu. Ditimbang semua kelompok yang mengaku Islam, timbang dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka jauhi. Apakah termasuk ajaran Islam mengaku-ngaku menjadi khalifah sedangkan tidak mempunyai kekuasaan? Apakah termasuk ajaran Islam mengatakan seluruh orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya? Apakah termasuk ajaran Islam membunuh sesama muslim? Nah, ini para ikhwah sekalian, pertanyaan-pertanyaan yang harus dikembalikan semuanya disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selamat dan tidak menghukumi seseorang atau suatu kelompok tanpa kebenaran. Wallahu alam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan titipan Ustaz. Teman saya pernah bertanya begini. Kita belajar agama, cuman kadang-kadang kita untuk mengejar daripada kesalahan kita yang masa lalu, terus yang sudah-sudah berlalu, terus kita ingin memperbaiki itu dengan waktu yang ada ini, bagaimana Ustaz? Minta nasihat. Iya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, tidak ada kata yang terlambat untuk bertobat kepada Allah. Mengejar sesuatu yang sudah lewat tidak ada terlambat. Bahkan yang ada adalah bersyukur diberikan peringatan sebelum kita meninggal dunia. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menutup kesalahan-kesalahan yang sudah lalu, atau minimal menggunakan waktu yang tersisa demi menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi sifat seorang muslim seperti itu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka dia seperti tidak memiliki dosa. At-taibu minadzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Dia asalkan dengan benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendapatkan ampunan dan juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, asalkan dia benar-benar bertobat. Jadi jangan berpikir, wah banyak sekali dosanya, susah untuk dikejar lagi dengan amal soleh kita. Maka Allah tidak sesempit itu rahmatnya. Allah tidak seburuk itu pengampunannya. Ya, bertobatlah dengan tobat yang benar. Gunakan sisa waktu kita untuk beribadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin sisa waktu itu adalah salah satu hal yang bisa menghapuskan seluruh kesalahan seseorang. Wallahu a'lam. Nah. Cukup kiranya.